Kemudian bab yang berikutnya Ats-Tsalitsa Asyar, yang ke-13. Ini. Jadi kitab ini memang sengaja disusun oleh penulisnya singkat supaya segera bisa diamalkan, difahami, ya. Tidak bertele-tele. Kadang-kadang pembahasan satu kitab tauhid itu bertele-tele, orang bosan ya mendengarnya. Dan ini termasuk metode para salaf dahulu yang penulis mengikuti bagaimana metode para salaf di dalam menulis kitab. Antum lihat ya, kitab-kitab para salaf itu singkat-singkat. Makanya berupa matan. Nanti baru datang ulama berikutnya yang mensyarah. Enggak tahu nanti yang mensyarah kitab ini siapa, enggak tahu kita. Ya, apakah kita masih hidup sudah ada yang mensyarah atau ketika kita meninggal dunia ada yang mensyarahnya. Tayyib. Yang ke-13 pembahasan berikutnya al-imanu, iman wal amalu shalihu, dan amal saleh. Sababa merupakan dua sebab takfiriz dzunubi, diampuninya dosa-dosa, dihapuskannya dosa-dosa, wa husulil ajri, dan merupakan dua sebab didapatkannya, diperolehnya al-ajri, pahala dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau beriman dan beramal saleh, maka dosa-dosa kita akan diampuni dan dihapuskan Allah taala. Dan Allah akan memberikan kepada kita pahalanya. Tabib Allah berfirman, qala ta'ala dalam surah Al-Ankabut. Al-Ankabut adalah surat nomor 29 ayat yang ke-7. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, dan mereka beramal dengan amalan yang saleh." Sudah beriman, amalnya amal saleh. Apa janji dari Allah? Lanukaffiranna anhum sayyiatihim. Lanukaffiranna, sungguh benar-benar kami akan ampuni, kami akan hapuskan anhum dari mereka sayyiatihim, kejelekan-kejelekan, keburukan-keburukan mereka. Diampuni dan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kami Allah akan mengampuni untuk mereka kejelekan-kejelekan mereka. Kemudian apakah cukup itu? Tidak. Wala najziyannahum, dan sungguh benar-benar kami akan memberikan pahala kepada mereka ahsanal ladzi kanu ya'malun, lebih baik daripada apa yang dahulu mereka perbuat. Jadi pahalanya melebihi yang seharusnya didapatkan ya. Amalnya sedikit tapi pahalanya banyak sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun yaitu para jemaah, kalau hati kita ini bukan kolbun yang salim, hati yang selamat, hati yang selamat itu hati yang mau tunduk kepada Allah dan Rasulnya, itu banyak-banyak yang diperbuat itu bid'ah, kesyirikan, kemungkaran, kemaksiatan, amal-amal yang tidak ada tuntunannya, itu yang diperbuat. Tapi kalau hati kita salim, Allah bimbing kita untuk kita bersihkan hati kita, ya. Kita bersihkan hati kita dari segala noda-noda penyakit hati. Kemudian kita berusaha untuk tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Maka yang kita amalkan adalah betul-betul apa yang datang dari Allah dalam Al-Quran dan apa yang datang dari Rasulullah SAW dalam sunnahnya. Bukan amal-amal yang tidak ada tuntunannya. Apalagi perkara-perkara yang melanggar aturan agama. Maka ini yang harus diperhatikan para jemaah yang dirahmati Allah SWT. Kalau kita ingin diampuni dosa-dosa kita dan diberi pahala lebih baik daripada amal yang kita perbuat, mari kita beriman dan beramal soleh. Amal soleh, cara diterimanya ada dua. Apa itu? Al-ikhlas, berusaha memurnikan amalnya hanya untuk Allah, bukan untuk selain Allah. Kemudian yang kedua apa? Al-ittiba, berusaha untuk meneladani, mengikuti jejaknya Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Jika amal itu tidak ada contoh, tidak ada perintah, tidak ada persetujuan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian tidak dicontohkan oleh para sahabat, jangan dikerjakan. Walaupun banyak orang yang mengerjakan, jangan dikerjakan. Tinggalkan amalan itu, ya. Jangan ikut-ikutan orang dalam beramal itu, jangan ikuti-ikutan. Tapi kita ittiba, ikut Nabi, bukan ikut-ikutan. Ikut Nabi, kita mengikuti jejaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selamat nanti para jemaah kalau demikian ini, ya. Jangan sampai kita lelah beramal, ternyata amalan kita bid'ah. Siapa yang mau memberi pahala? Allah enggak menyuruh ya. Allah tidak menganjurkan, Allah tidak memerintahkan, Nabi tidak memerintahkan, Nabi tidak pula menganjurkan, tidak ada tuntunan dari Nabi. Kita mau minta pahala kepada siapa? Ya enggak. Apakah orang-orang yang membuat bid'ah-bid'ah itu bisa memberi pahala? Tidak. Yang memberi pahala adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu beramallah amal yang saleh. Qala al-Imam, berkata al-Imam Imaduddin, Imaduddin Abu al-Fidai Ismail ibn Umar ibn Katsir al-Qurashi al-Syafi'i rahimahullah taala. Al-Imam Ibn Katsir berkata, "Tsumma akhbara." Kemudian Allah mengabarkan, memberitakan annahu bahwasanya Allah, bahwasanya dia ma'aghinahu anil khalaiki jami'ihim, bersamaan dengan tidak butuhnya dia Allah anil khalaiki dari semua makhluk jami'ihim seluruhnya. Allah tidak butuh kepada makhluk-makhluk seluruhnya. Ya, ma'aghinahu anil khalaiki jami'ihim min ihsanihi wa birrihi bihim, berupa Allah, berupa perbuatan ihsan Allah dan perbuatan baiknya Allah terhadap mereka. Allah itu tidak butuh kepada mereka. Kalau kita berbuat baik kepada manusia, kita kadang-kadang butuh kepada manusia ya. Kita misalnya anak, kita berbuat baik kepada ibu kita, kita berharap ibu kita nanti nyekolahkan kita sampai sarjana misalnya ya. Kita berbakti kepada ibu kita. Tapi Allah ketika berbuat baik kepada kita, tidak mengharapkan apapun dari kita. Tidak butuh kepada kita sama sekali. Yujazi, Allah memberikan pahala kepada alladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Padahal Allah tidak butuh, ya. Wa amilus solihati, dan kepada mereka-mereka yang mengamalkan amalan-amalan yang solihat, yang baik. Ahsanul jazai, dengan sebaik-baik balasan pahala. Diberi oleh Allah dengan sebaik-baik pahala. Padahal Allah tidak butuh mereka. Wa huwa annahu yukaffiru anhum, dan sungguhnya Allah, sesungguhnya Allah yukaffiru, mengampuni atau menghapuskan anhum dari mereka aswa alladhi amilu, paling terburuknya dari apa yang dahulu mereka perbuat. Jadi seburuk-berburuk perbuatan mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling buruknya, yang terburuknya dari perbuatan mereka itu diampuni oleh Allah. Kemudian wajazihim, Allah beri pahala untuk mereka, ajrohum, dengan pahala mereka bi ahsani ma kanu ya'malun, lebih baik dari apa yang mereka dahulu ya'malun, perbuat. Maka Allah itu fayaqbalu, dia menerima, dia maha menerima al-qalila, yang sedikit minal hasanat, dari perbuatan-perbuatan yang baik. Jadi sedikit sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit diterima. Wa yuthibu, dan Allah memberi pahala 'alaiha, atasnya. Jadi yang sedikit itu diterima dan diberi pahala. Maka kemudian kata beliau, al-wahidatu, satu amal kebajikan, al-wahidatu maksudnya adalah al-hasanatul wahidatu, satu amal kebajikan bi asyri amthaliha, diberi pahala 10 yang semisalnya, ila sab'i mi'ati dhi'fin, hingga ila, hingga sab'i mi'ati 700 dhi'fin, kali lipat. Jadi diberi pahala 10 kali lipat hingga berapa? 700 kali lipat. Bayangkan ini, satu amal kebaikan pahalanya demikian besarnya para jemaah. Satu itu dilipat gandakan 10 hingga 700 kali lipat. Wa yajzi, kemudian Allah memberikan balasan ala sayyiati, atas satu perbuatan buruk bimitsliha, dengan yang semisalnya. Satu dibalas satu. Coba. Kalau kebaikan satu dibalas 10 hingga berapa? 700 kali lipat. 700 lipat ganda. Kalau keburukan satu dibalas satu. Au ya'fu, atau dia memaafkan, wa yasfahu, dan mengampuni. Terkadang Allah maafkan dan Allah ampuni. Satu perbuatan buruk dimaafkan oleh Allah dan diampuni. Masya Allah. Ini adalah kemahagungan Allah, menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala maha mengampuni dosa-dosa hambanya dan maha melipat gandakan pahala hambanya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah An-Nisa, di dalam surat An-Nisa surat nomor 4 ayat yang ke-40. Kita baca ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha, sesungguhnya Allah, la yadzlimu, Allah tidak mendzalimi, Allah tidak berbuat kedzaliman, mithqala dzarrah, walaupun seberat, mithqal itu seberat, dzarrah semut kecil, walaupun seberat semut kecil, seberat biji sawi, seberat atom, ini tafsiran dari para ulama. Tapi kalau para salaf mengatakan dzarah itu semut kecil, namlah saghira, itu para salaf. Dan bisa dibaca dalam tafsir-tafsir mereka. Walaupun seberat semut kecil atau biji sawi kecil enggak? Kecil. Atau atom, Allah tidak akan mendzalimi hamba-hambanya. Wa in taku hasanatan yudha'ifha. Dan jika itu adalah satu kebaikan, seberat biji sawi atau semut itu kebaikan, yudha'ifha, maka Allah akan melipat gandakannya. Dari satu kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Dan Allah akan mendatangkan dari sisi Allah, min ladunhu, dari sisinya ajran, pahala 'azima yang besar, yang agung. Jadi dilipat gandakan dan diberi pahala dari sisi Allah dengan pahala yang besar. Ini menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak akan mendzalimi. Makanya sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi, berulang-ulang saya ucapkan ucapan beliau ini, yang kurang lebih kesimpulannya demikian. Siapa yang dia dimasukkan neraka, berarti dia ini terlalu amat buruk perbuatannya, sampai tidak memiliki satu kebaikan yang bisa mengantarkan dia ke surga. Kalau sampai orang masuk neraka, naudzubillah min dzalik, ini teramat buruk perbuatannya. Makanya jangan sampai kita menjadi orang-orang yang diancam masuk neraka dengan kesyirikan yang kita perbuat, naudzubillah min dzalik, dengan kebid'ahan yang kita perbuat, atau mengikuti cara-cara beragamanya kelompok khawarij, di mana kelompok khawarij dikatakan ini kilabun kilabun nar, anjing-anjingnya neraka, naudzubillah min dzalik. Jangan ikut-ikut. Jangan melihat kepada penampilannya. Ustaz, sama casingnya, enggak sama isinya. Casingnya bisa sama tapi isinya tidak sama, ya enggak? Dibuka ternyata KW. Ya. Jadi bisa jadi casingnya sama, isinya tidak sama. Iya, para jamaah. Ya rahmat Allah taala. Barang-barang palsu itu lihat, ahlu sunnah palsu dengan ahlu sunnah asli. Kalau yang asli masyaallah taat kepada Allah dan Rasulnya, mengajak untuk taat kepada pemimpin, mengajak untuk sabar dengan kedzaliman yang ada, ya, tidak mengajak untuk membuat huru-hara, kericuhan, demonstrasi menentang pemerintah, ya, menjelek-jelekkan pemerintah dalam khutbah-khutbah dan ceramah-ceramahnya. Itu bukan ahlu sunnah itu, KW itu semuanya. Mau marah enggak ya terserah gitu. Nyatanya begitu. Tidak ada ahlu sunnah sepanjang sejarah itu mengajak untuk turun ke jalan menentang pemerintahnya. Tidak ada ahlu sunnah loh ya. Kalau khawarij banyak contohnya, bisa kita sebutkan lebih dari puluhan contoh. Ya, banyak sekali contohnya. Naudzubillah min dzalik, kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh mereka. Oleh karena itu para jemaah, hendaknya kita berbuat yang baik, jangan sampai naudzubillah min dzalik di akhirat, di mana tidak ada tempat selain surga dan neraka, tidak ada pilihan yang ketiga. Kalau di dunia ini kita masih banyak pilihan untuk tinggal, tinggal di kota, tinggal di kampung, tinggal di desa, tinggal di gunung gitu, tinggal di pelosok, masih banyak pilihan. Tapi kalau di surga, di akhirat, hanya tinggal di surga atau naudzubillah min dzalik dimasukkan neraka. Naudzubillahi min dzalik. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Kita mohon keselamatan dan afiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Tayyib.